Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengajak kita kepada kedamaian. Kedamaian lahir dan kedamaian batin merupakan tujuan hidup kita di alam dunia ini. Allah menyampaikan dalam firman-Nya, Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah menyeru kepada kita semua untuk masuk ke darussalam, untuk masuk ke surga-Nya Allah, untuk masuk ke alam ketenangan, untuk masuk di ranah damai. Dan juga Allah menghendaki seseorang yang Ia kehendaki kepada jalan yang lurus. Ketakutan akan masa depan itu adalah sebuah ketakutan. Namun kesedihan kepada masa lalu itu merupakan kesedihan yang membuat kita terpana. Oleh karena itu, hal ini mengingatkan kita kepada ayahanda kita dan bunda kita, Nabiullah Adam alaihissalam dan Siti Hawa, ketika ia dianugerahi Allah subhanahu wa ta'ala tinggal di Darussalam, yaitu surganya Allah. Di situ ia menikmati segala anugerah dan curahannya. Bahkan Allah menyampaikan dalam satu firman-Nya, Wahai Adam, diamilah surga ini dengan istrimu. Silahkan engkau nikmati semua makan-makanan yang ada di dalamnya, yang engkau sukai. Namun engkau jangan dekati pohon huldi itu. Karena kalau engkau dekati pohon huldi itu, maka engkau akan termasuk orang-orang yang zalim. Hal ini menegaskan bahwa Nabiullah Adam alaihissalam telah banyak menerima anugerah Allah subhanahu wa ta'ala berupa kenikmatan dunia, kenikmatan ketenangan, dan kenikmatan dijauhkan dari kelaparan, dijauhkan dari kekurangan sandang, kekurangan pangan, dan kekurangan papan. Namun hal itu Nabiullah Adam alaihissalam tergoda oleh godaan, oleh rayuan iblis, sehingga mengakibatkan ia berdua terusir dari kedamaian, terusir dari surganya Allah, sehingga beliau dijatuhkan ke alam dunia di muka bumi ini. Peristiwa itu dicatat dalam Al-Qur'anul Karim surat Thaha. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa ilaihi syaitanu, ya Adamu, hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Di situ iblis membisikkan pikiran jahatnya kepada Nabiullah Adam dan Siti Hawa. Iblis berkata kepada Adam, "Wahai Adam, maukah engkau aku tunjukkan kepada sebuah pohon khuldi, pohon keabadian? Dan maukah engkau aku tunjukkan pada sebuah kerajaan, sebuah kekuasaan yang tanpa batas dan tidak akan binasa?" Kemudian Nabiullah Adam dan Siti Hawa tertipu oleh rayuan iblis itu, sehingga dengan rayuan itu Nabiullah Adam dan Siti Hawa membangkang atas aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa ketika ambisi untuk mendapatkan kekuasaan, ketika ambisi untuk mendapatkan kekayaan yang tanpa batas, itu membuat resah hati, itu memunculkan keinginan yang tanpa batas, sehingga memunculkan permusuhan-permusuhan. Hal itu mengakibatkan tidak damai hatinya, tidak damai pikirnya, dan tidak damai jiwanya. Oleh karena itu, tepat sekali pada bulan suci Ramadan, kerakusan, ambisius kepada hal yang bersifat materi ini dicatat menjadi sumber pecahnya kedamaian, menjadi sumber hilangnya rasa tenang jiwa. Oleh karena itu Allah memberikan isyarat kepada kita, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, hanya kepada Allah lah, hanya dengan cara mengingatnya, hanya dengan cara mengikuti aturan-aturannya, dengan hanya cara mengikuti jalan perintahnya, hati menjadi damai, hati menjadi tenang, kemudian berefek kepada pola pikir, pola perilaku, pola kehidupan yang tenang. Karena semua kehidupan bersumber dari hati yang tenang, sehingga kehidupan akan terasa tenang, nyaman, dan bahagia, tidak hanya di dunia, namun hingga akhirat. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qdib fi qulubina raja'ak waqta raja'ana amman siwak. Ya Allah, tumpahkanlah, limpahkanlah, curahkanlah di hati-hati kami berpengharapan kepada-Mu, karena Engkau adalah sumber kedamaian hidup. Dan jauhkan di hati-hati kami untuk tidak berpengharapan kepada selain-Mu, karena selain-Mu adalah sumber kebinasaan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Kami tidak punya daya dan tidak punya kekuatan kecuali datang dari kedamaian, dan sumber kedamaian adalah ada pada-Mu, ya Rabbal Alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.